bagja ate antara anak mitoha numi cinta setia anak mitoha kadang kala nyusahkan anak mitoha ayah milih terurus anak mitoha boga budak ngaranna incu mitoha lamun keheul sok era ayah mitoha. Bagja hati lantaran anak mitoha numi cinta setia anak mitoha kadang kala nyusahkan anak mitoha ayah milih terurus anak mitoha boga budak ngaranna incu mitoha mitoha rea hutang lumayan iwal anjeunna hariri, cimata nu jadi saksi batin jerik kunangsa. Duh angin, duh panepika, harewos hate nu kangen kadeudeuk katresna.

soal sepele, tontonan gratis, pamer mode, nugar rilis, dulak dilak, ucat acet, nunenjokkan panas tiris. Jalan Braga tetep terobak, tegali der. Otak kembang, pageh kuat, jalan raga, ngarojong apalare. eta imuna asat.